Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang tadi tetap pada masalah talak dan cerai. Yaitu masalah yang kita bahas sekarang adalah perceraian. Kalau kita lihat dari sisi langsung terjadi atau tertunda dan bersyarat, bagaimana pertanyaan tadi, bahwasanya perceraian itu para ikhwan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan kalau ditinjau dari sisi yang ini. Yang pertama, mungkin langsung jatuh saat itu juga. Yang kedua, jatuh kalau terjadi yang disyaratkan. Adapun yang pertama adalah kalau seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya, kemudian dia tidak mengucapkan syarat-syarat tertentu. Dalam artian dia mengatakan, kamu saya ceraikan. Dia ngomong sekarang atau tidak ngomong apa-apa, maka talak itu jatuh sekarang, saat itu atau saat jadi sang suami mengucapkan lafaz talak, itulah jatuh talak. Istrinya mendengar ataukah tidak. Adapun kalau sang suami dia itu mengatakan, jadi saya akan menceraikan kamu jika kamu berbuat begini dan begitu, maka itu yang kita namakan dengan talak bersyarat. Dalam artian kalau seorang istri mengatakan, kalau seorang suami mengatakan, jika kamu masuk ke rumahnya siapa gitu, jadi seorang laki-laki yang dia benci misalkan, jadi kalau kamu masuk ke rumahnya si A, maka kamu saya ceraikan. Lafaz ini ada beberapa hukum. Yang pertama, kalau orang itu dengan lafaz itu, atau kalau sang suami dengan lafaz itu niatnya memang untuk menceraikan istri. Dalam artian, kalau benar-benar melakukan perbuatan tersebut, maka istrinya akan diceraikan. Maka hukumnya yang pertama, kalau sang istri melakukan perbuatan tersebut, maka jatuh talak tatkala perbuatan tersebut dilakukan oleh sang istri. Gambaran mudahnya, kalau seorang suami tadi mengatakan, kalau kamu masuk rumahnya si A, maka kamu saya ceraikan. Lafaz itu diucapkan oleh sang suami sekarang. Berjalanlah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, si istri gak berbuat apa-apa. Pada bulan keempat atau pada tahun keempat misalkan, ternyata istri masuk ke rumah si A, maka saat istri masuk rumah si A, jatuh talak. Itu karena syarat itu, talak itu dijatuhkan oleh sang suami bersyarat. Kapan syarat itu terpenuhi, maka jatuhlah talak tersebut. Karena al-muslimuna inda syurutihim, jadi kaum muslimin itu tergantung kepada syarat yang memang mereka syaratkan. Adapun kalau sang istri tidak pernah masuk ke rumah si A, ia tidak pernah jatuh talak selama-lamanya. Kenapa? Karena talak itu dijatuhkan bersyarat tadi.

Jadi sama-sama satu majelis saya ngaji, tapi yang satu sifatnya lembut, yang satu super galak, nggak cocok, nggak pernah temenan, meskipun nggak benci. Jadi kecocokan sifat itu kadang-kadang sangat menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nufus kal junudil mujannadah, bahwasanya jiwa itu semacam, yani semacam pasukan. Bi ayyihi ma ittafaqat i'talafat, dengan mana dia sepakat, ya dia akan gabung, kan itu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, antum anak kajian, kalau pergi ke kota Jakarta, nanti di sana insyaallah temanannya juga teman anak kajian Jakarta. Karena memang cocoknya itu. Tidak pernah kita temukan jadi anak, jadi anak bagus kemana-mana pakai kopiah itu, kemudian temunya sama tukang minum homer. Jarang, atau memang nggak ada, nggak akan ketemu. Dia di sini preman, kalau ke Jakarta temannya preman juga, kan itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suami dengan seorang istri sudah masuk dalam dunia pernikahan, tapi ternyata qadarullah ada yang membuat nggak cocok. Nggak cocoknya ditahan-tahan, nggak betah. Betul. Karena nggak betah, setiap kali suaminya merintah nggak taat. Jadi kasusnya begitu. Jadi istri sahabat ini takut, anak itu nggak cocok ya Rasulullah sama dia, membuat saya itu kalau diperintah selalu nggak taat. Dan saya kalau nggak taat pada suami, saya masuk neraka, kan itu. Daripada masuk neraka, lebih baik bisa di dunia. Karena itu beliau mengatakan, ya Rasulullah saya nggak benci dia, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi saya takut kufur di tengah-tengah keimanan. Kufur keluarga maksudnya. Saya takut kufur padahal masih di tengah-tengah keimanan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ataruddina alaihi hati kota, wahai fulan, wahai wanita, kamu dulu kan pada waktu nikah maharnya dikasih kebun, apakah kamu mau membalikkan atau mengembalikan kebunnya? Kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya membalikkan kebunnya, kalau perlu saya tambah dalam riwayat yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebunnya saja jangan ditambah. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, gugatan cerai seorang wanita boleh kalau ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu banyak hal, mungkin karena suaminya maksiat, mungkin karena ya begitu, mungkin karena begitu, begini dan lain sebagainya. Yang penting ada sebab-sebab syar'i. Di antara sebab-sebab syar'i adalah hal yang disebutkan oleh wanita pada di hadapan Rasulullah itu, yaitu ketidakcocokan sifat yang tidak bisa diobati bertahun-tahun. 10-an tahun mencoba untuk dicocok-cocokkan, enggak betah. Kemudian dia semakin lama semakin jengkel dan semakin tidak taat kepada suaminya, diobati dengan cara apa, enggak mempan. Saat itu orang wanita kalau semakin tidak, jadi tidak taat kepada suaminya, dia akan semakin jauh dari surga. Oleh karena itu kalau dalam keadaan semacam itu, ini mungkin salah satu sebab syar'i. Tapi ya ikhwan, usahakan dicocok-cocokkan, karena insyaallah kalau sama-sama orang Jawa mudah, sama-sama orang Indonesia bukan orang Jawa, jadi sama-sama orang Indonesia, sama-sama satu kultur, sama-sama itu insyaallah masih mudah untuk digabungkan. Tapi yang penting kalau ada sebuah sebab syar'i, boleh seorang wanita gugat cerai. Gugatnya kemana? Bukan ke Pak Mudin, ke pengadilan, ke KUA bahasa kita, atau ke pengadilan agama. Konsekuensinya, sang istri wajib untuk mengembalikan mahar semuanya batas maksimal, atau separuh atau sedikit dari mahar tersebut kalau memang suami rela. Suaminya masih senang sama istrinya, tapi istrinya gak senang gitu, menggugat cerai, sang suaminya mengatakan maharnya dulu 1 juta, udahlah kalau gitu kembalikan aja 50 ribu, ya gak apa-apa dia rela 50 ribu. Tapi kalau mau jadi meminta 1 juta, maka harus kembalikan 1 juta. Tapi tidak boleh lebih. Rasulullah tatkala wanita itu mengatakan, ya Rasulullah saya mau mengembalikan kebunnya, kalau perlu saya tambah. Rasulullah bersabda, kebunnya saja dan jangan ditambah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya khulu atau gugatan cerai dari seorang istri, jadi boleh dengan mengembalikan mahar sedikit atau semuanya, tapi tidak boleh untuk ditambah. Tapi sekali lagi para akhwat, gunakan yakni hak anti ini saat-saat terpaksa. Sekali lagi bahwasanya wanita yang dia itu, jadi wanita yang dia itu minta cerai tanpa sebab syar'i, maka haramun 'alaiha raihatul jannah.

Jadi wanita itu kalau mau langsung nikah lagi boleh, karena udah selesai iddah kan itu. Adapun yang selanjutnya, yang keempat, keempat ya, terserah hitungannya berapa. Kalau nyeni berpisah itu dengan jalan cerai, kemudian istrinya itu sedang apa, istrinya itu adalah wanita yang bisa haid, dalam artian bukan sedang haid ini, yang bisa haid, bukan anak kecil yang belum haid dan bukan sudah mengalami masa menopause, jadi bisa punya umur-umur normal, umur-umur produktif, maka dia itu wajib untuk iddah selama 3 kali masa haid. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurra. Surat Al-Baqarah 228. Para wanita yang diceraikan, dia itu wajib untuk menjalani masa iddah selama 3 waktu quru. Quru itu haid dalam mazhab yang sahih. Bagaimana ngitungnya para ikhwan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngitungnya adalah kalau dia diceraikan sekarang ya. Jadi kalau dia sekarang diceraikan, kapan cerai tadi? Pada waktu suci kan itu. Cerai boleh pada waktu suci, sebelum dijima'i. Kalau diceraikan, maka sekarang masa suci. Ini masa suci, kemudian setelah itu haid gitu. Ini namanya qurra yang pertama, haid pertama. Udah enggak apa-apa. Ini namanya haid pertama. Kemudian setelah haid suci lagi. Kemudian haid lagi, ini namanya haid yang kedua. Kemudian suci lagi. Kemudian haid yang ketiga. Kalau wanita itu sudah selesai haid yang ketiga, maka dia keluar dari iddah. Kalau wanita itu sudah selesai haid yang ketiga, maka dia keluar dari iddah. Itu namanya salah satu quru. Ini 3 kali quru gitu. Sampai di sini kita kembali kepada masalah yang tadi. Kenapa Islam itu kok melarang seorang laki-laki menceraikan istrinya tatkala haid dan tatkala dijimai, kemudian dia itu sudah tatkala suci sudah dijimai? Karena kalau dia itu diceraikan pada waktu haid, kasihan sang istri, kasihannya iddahnya panjang. Karena apa? Kalau diceraikan pada waktu suci, haid langsung setelah suci itu dihitung pertama. Adapun kalau dia cerainya pada waktu haid sekarang cerai, suci ini enggak hitung apa-apa. Kapan dihitung satu? Haid yang akan datang lagi. Berarti iddahnya memanjang. Dan kasihan seorang wanita suruh nunggu-nunggu panjang gitu. Oleh karena itu diharamkan. Adapun kalau pada waktu suci, ini pada waktu suci terus sudah dijimai, kok diceraikan, diharamkan karena iddahnya gak jelas. Gak jelasnya gimana? Kan sudah dijimai. Wanita yang sudah jima dengan suaminya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama hamil. Kalau hamil jadinya iddahnya sampai melahirkan. Kemungkinan kedua dia itu haid lagi. Maka iddahnya 3 bulan atau iddahnya adalah selama 3 kali masa quru. Karena ketidakjelasan inilah maka diharamkan. Kita kembali pada masalah, yakni pada masalah iddah. Jadi wanita yang masih menjalani masa haid, jadi masih umur-umur haid, maka kalau dia ceraikan oleh suaminya, maka iddahnya selama 3 qurra, jadi 3 kali masa haid. Adapun kalau wanita itu diceraikan oleh suaminya sedang hamil, maka iddahnya jelas, yaitu sampai melahirkan. Jadi sampai melahirkan. Ada pernah satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu kejadian ada seorang wanita, Ummu Kultsum binti Uqbah namanya, dia itu sedang hamil tua. Dia itu ngomong sama suaminya, ceraikan saya sekali aja. Suaminya ngomong sama dia, udah kamu cerai. Ceraikan sekali. Baru cerai pertama ini. Kemudian suaminya ini ke masjid.

Sekarang rahimnya kosong dari janin, setelah selesai haid maka boleh jima. Adapun kalau jadi, ya berarti nunggu lahir. Kalau sampai jadi kan berarti nunggu lahir. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazra ahadukum fi zar'i akhi. Jangan salah seorang di antara kalian menanam di tanamannya orang lain. Ini bukan masalah sawah ini. Ya nih. Jadi kalau seorang wanita sedang hamil itu kan ditanami orang lain, jangan ditanami juga kan itu. Ini biar jelas ini anaknya siapa. Gambaran kedua, juga gambaran para ulama, bukan gambaran saya. Ada saudara wanita, jadi wanita kembar. Anggaplah A, B sama-sama wanita kembar itu. Nikah bareng semalam, nikahnya bareng gitu. Kembar, nikahnya bareng. Kamarnya jajar, yakni kamar satu, kamar dua. Pada waktu nazar kurang jelas. Ini masalah. Pada waktu nazar, istri saya yang mana ya? Gitu enggak jelas. Dia tanya sama mertuanya malu. Yang penting ngomong sama kakak iparnya atau sama saudara iparnya, yang mana gitu. Enggak tahu, yang penting kamu yang A, saya yang B gitu. Masuk. Pagi harinya salah. Pagi harinya ngomong-ngomong sama mertuanya, "Pak, istri saya yang mana? Saya kemarin semalam masuk sama yang A." Salah gitu. Kan masalah gitu. Salah, setelah salah kan dibenarkan. Ya kamu yang A, kamu yang B gitu. Tapi sudah jima dua-duanya. Kalau sekarang jima lagi dua-duanya, hamil dua-duanya, anaknya siapa sekarang? Dalam tanda semacam itu wajib istibra. Ini saat itu juga wajib dikosongkan rahim, ditunggu sampai selesai masa haid. Ini selesai masa haid, haid yang pertama, atau sampai melahirkan. Itu yang kita masih dengan istibra. Ya, gambaran-gambaran yang lain terserah, yang penting kalau jima itu salah. Jadi mungkin saja jima salah itu tidak selamanya zina. Gambaran yang saya tadi itu jimanya enggak zina. Dia yakin benar kan itu. Ternyata salah kan itu. Dan su istri yang tadi nikah dengan yang kedua yakin benar karena mengabarkan kabar bahwasanya suaminya itu yang sudah meninggal dunia, dia sudah selesai ihdad, selesai iddah, nikah lagi. Jima sahih, jadi benar sah jimanya. Ternyata datang kan itu. Dalam keadaan semacam itulah muncullah istilah istibra, harus mengosongkan rahim seorang wanita biar jelas jadi anaknya ini anak siapa, karena nanti urusannya adalah urusan nasab, urusan perwalian, urusan warisan, dan urusan-urusan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini bab yang berhubungan dengan masalah ini. Ada satu masalah terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu untuk membahasnya, yaitu masalah li'an. Ada dahapan kita sekarang, saya ingat dua, bukan satu. Masalah zihar dan masalah li'an. Dipilih yang mana? Dua-duanya. Khonfitan azanillahu wa kum, zihar tidak terlalu banyak, kita bahas li'an aja. Zihar itu tidak terlalu, hampir tidak terjadi di negeri kita. Hampir tidak terjadi. Masalah li'an ya, ikhwan. Li'an, lam, ain, alif, nun. Khonfitan azanillahu wa yakum, masalah li'an adalah berangkat dari kalau seorang suami melihat istrinya serong. Dan ini saya kedepankan karena banyak. Kalau seorang suami wal iyadzu billah melihat istrinya serong, berbuat zina, hukum dalam Islam, kalau ada seorang, jadi hukum dalam Islam, kalau ada seorang itu menuduh wanita berbuat zina, maka apa kewajiban dia? Mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mendatangkan empat orang saksi, wanitanya gak ngaku, maka dia dicambuk 80 kali, kan itu. Itu kalau orang lain. Sekarang yang jadi masalah, sekarang ya ikhwan, yang jadi masalah adalah kalau seorang suami melihat istrinya masuk kamar itu, melihat istrinya sedang bekerja dengan orang lain kan itu, sedang zina. Seorang laki-laki yang normal, seorang melihat istrinya berbuat zina, itu tidak mungkin kemudian pergi, "Eh teman-teman, tiga kesini, kita lihat, jadi istri saya berbuat zina, nanti kita saksikan ke pengadilan." Gak mungkin ya, mustahil. Jadi orang gila itu kalau suami begitu. Oleh karena itu, tatkala ia ibnu Umayyah, dia melihat istrinya berbuat zina,

dia menceraikan istrinya, jatuh cerai satu. Sejak dia mengatakan kamu saya ceraikan. Setelah itu kan ngurus surat cerai kan itu di Indonesia, ngurus surat cerai di KUA, disuruh ke pengadilan. Sampai di pengadilan cerainya ditolak. Mungkin sering ya Huan, sering. Sampai di pengadilan, pengadilan gak membolehkan, gak memberikan surat cerai, kamu harus balik sama istrimu. Misalkan begitu. Sekarang ya Huan, dalam keadaan semacam itu, jatuh cerai atau tidak jatuh? Di hati. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang sebagian masyarakat, subhanallah, cerai sekarang, cerai sudah benar-benar cerai, kemudian lama gak diurus-urus ke pengadilan, yang penting lafaz cerai keluar, keluar lafaz cerai, kamu saya ceraikan misalkan begitu atas suami. Kemudian sang suami atau sang istri gak ngurus ke pengadilan agama, gak diurus-urus, habislah masa iddah. Setelah habis masa iddah baru diurus ke pengadilan. Selesai diurus ke pengadilan, pengadilan menetapkan tidak sah, atau pengadilan menetapkan bahwasanya alasan untuk menceraikan istri enggak layak, kamu harus rujuk pada istrimu. Ya ikhwan, kalau perintah pengadilan semacam itu terus dia rujuk lagi kepada suaminya, maka hukumnya gimana? Dia harus nikah lagi. Kenapa? Sudah cerai, tolak rojai, selesai iddah, rujuk lagi, ya nikah lagi. Oleh karena itu hati-hati. Jadi pengadilan itu bukan mengesahkan dan bukan tidak mengesahkan. Pengadilan itu cuma mencabut surat nikah KUA, itu aja. Dan untuk mencabut surat nikah KUA itu sulit kadang-kadang di pengadilan. Tapi lafaz cerai jatuh kalau antum melafazkan lafaz cerai. Karena itu saya sering mengatakan pada ikhwan, jadi hati-hati dengan lafaz semacam ini. Terutama di Indonesia, yang mana cerai harus lewat pengadilan. Padahal tidak. Ini, gugatan cerai sah atau antum menceraikan seorang istri sah meskipun tidak lewat pengadilan. Oleh karena itu betapa jadi banyak ya, kasus-kasus saya temukan bahwasanya sebenarnya orang ini harus nikah baru. Tapi enak aja rujuk. Dibilangi enggak mau gitu. Yang penting pengadilan enggak mengesahkan nikah baru, enggak memerintahkan nikah baru, selesai. Kan itu ya, kawan, hati-hati bahwasanya zaman-zaman semacam ini jadi banyak orang-orang yang memimpin din, memimpin agama, ternyata dia itu bukan berhak untuk memimpin agama. Tapi yang penting masalah kita, sang istri tidak mau tinggal di rumah suami. Jadi menolak gitu ya. Padahal suaminya meminta tinggal di rumah suaminya. Tinggal di rumah, jadi istrinya itu tinggal di rumah orang tuanya. Apakah sang suami tetap membiayai kehidupan sang istri? Tidak. Kenapa? Karena istrinya sekarang itu nusyus. Nusyus itu durhaka. Jadi seorang istri yang durhaka pada suaminya, itu suami berhak untuk tidak ngasih nafkah. Sang istri yang pada saat rujuk, pada saat talak rojai itu masih istri. Tatkala dia diperintahkan untuk tinggal di rumah sang suami, gak mau dia tinggal di rumah sang istri, maka dia berdosa, melanggar perintah Allah. Dan suami tidak wajib memberi nafkah. Ini tidak wajib untuk memberi nafkah. Adapun kalau suami yang usir, maka suaminya berdosa dan dia tetap berkewajiban ngasih nafkah. Karena yang dosa adalah suaminya. Wallahu a'lam. Jika sang suami suatu saat mengalami kecelakaan yang menyebabkan si suami menjadi impoten atau mandul dan yang lain-lain, apakah yang demikian merupakan alasan syar'i bagi istri untuk menggugat cerai suaminya? Antara impoten dengan mandul tidak selamanya sama kan itu. Tidak selamanya orang tidak impoten tidak mandul, dan tidak selamanya orang mandul impoten. Benar. Yang kedua ini yang masih tanya-tanya, nah, apakah selamanya orang mandul itu impoten? Mungkin dia bisa jima, hanya saja air maninya itu tidak bisa menembus rahim kan itu. Karena yang penting antara mandul dengan impoten harus dibedakan. Yang dibahas oleh para ulama kita bukan mandul tapi impoten. Kalau dari awal nggak bilang, maka sang istri mempunyai hak untuk menggugat. Jadi sang istri mempunyai hak untuk menggugat, tapi Umar bin Khattab mengatakan istri itu wajib untuk menunggu selama setahun. Kenapa setahun? Kali kata Umar, barangkali suaminya itu enggak bisa kalau musim panas, kalau musim dingin bisa gitu. Atau kebalikannya, yang penting setahun. Kalau ternyata dalam kisaran satu musim, satu tahun enggak bisa beneran, maka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Wallahu alam. Karena apa ya, ikhwan? Karena seorang istri pun mempunyai hak dalam masalah semacam itu. Dia juga, yakni dia juga mendapatkan bahaya atau mendapatkan kesusahan karena tidak mendapatkan ini nafkah yang itu. Wallahu alam. Sahihkah kisah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang dipisahkan sering kawin cerai? Jika sahih, bagaimana pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut? Kisah itu sahih. Bahwasanya Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu an sering nikah dan sering cerai. Tapi beliau adalah sayyidu syababina, tuannya pemuda surga. Keadaan-keadaan semacam itu harus kita bawa kepada satu hal, di mana beliau menceraikan istrinya karena ada keperluan mendesak, tidak bisa kita lakukan kecuali itu. Bahwasanya Hasan bin Ali melakukan itu karena memang ada keperluan mendesak untuk melakukannya. Dan itu yang kita katakan dari awal, bahwasanya cerai itu boleh kalau memang ada keperluan mendesak. Anggaplah bahwasanya tidak begitu, apapun kedudukan Hasan, beliau adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa tidak. Ini bisa salah dan bisa tidak. Dan bahwasanya hukum cerai tetap hukum cerai, tidak bisa diberlakukan atau makruh atau diharamkan dan dilarang untuk diberlakukan kecuali kalau memang dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Wallahu a'lam. Tapi kisah itu benar. Bahwasanya Hasan bin Ali itu sering nikah dan sering cerai. Bagaimana tata cara rujuk untuk tolak rojai? Apakah perlu mendatangkan saksi? Tolak rujuk untuk tolak rojai, katakan aja pada istrimu saya merujuk anti kembali. Adapun saksi itu disunnahkan. Saksi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq itu, saksi itu diperintahkan dalam rujuk dan disunnahkan, tapi tidak wajib. Ini tapi tidak wajib. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan rujuk itu tidak harus ucapan, tapi yang penting ada gelagat rujuk, ya rujuk. Misalkan seorang suami menceraikan istrinya, kemudian ini malam-malam gitu tiba-tiba dia datang ke kamar istrinya, kemudian ya berbuat sebagaimana perbuatan suami istri, belum ngomong belum apa, maka itu rujuk. Tapi ahsannya ya ikhwan, kita keluar dari khilaf para ulama, kalau rujuk ngomong aja pada istri, ana rujuk sama anti, kemudian setelah itu bilang sama dua orang tetangga gitu, ana sudah rujuk gitu. Biar tidak jadi masalah belakangan. Ini karena apa? Tetangga tahu bahwasanya dia cerai, ternyata selama sampai 4 bulan enggak pisah-pisah, kan jadi masalah. Dan itu dianggap kumpul kebo, maka jadi disunnahkan, jadi untuk rujuk dengan disaksikan oleh dua orang atau paling tidak memberitahukan kepada orang lain yang dekat, yang terpercaya bahwasanya dia telah rujuk kepada istrinya. Wallahu a'lam. Dan itu bisa dilihat dalam surat At-Talaq secara sempurna. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah jika pisah karena khulu? Pisah karena khulu. Pisah karena khulu ya ikhwan, tidak ada kewajiban. Jadi pisah karena khulu langsung pisah. Jadi istri pindah ke rumah orang tua dan jadi suami, itu kalau istrinya di rumah suami. Kalau suami di rumah istri, maka berarti suami yang pergi. Jadi langsung, karena ini gugatan dari istri, tidak ada hak apa-apa dan tidak ada kewajiban suami memberi nafkah yang lain. Hukumnya hukum tolak bai. Karena memang sudah tidak boleh rujuk mutlak, sebagaimana talak yang ketiga tidak boleh rujuk mutlak. Yang wajib tinggal di rumah suami dan wajib untuk memberi nafkah adalah tatkala tolak rojai. Oh. Apakah rekaman video dapat menentukan kedudukan empat saksi terkait dengan masalah kasus tuduhan zina? Rekaman video ya ikhwan, itu dalam bahasa hukum Islam, bahasa hudud, dikenal sebagai qara'in dan bukan saksi. Apa itu qara'in? Penguat-penguat menuju kepada kebenaran tuduhan, itu qara'in. Jadi kalau ada orang menuduh wanita berbuat zina, gak ada saksi, tapi dia ngomong sama pengadilan, "Pak Hakim, saya memang gak bisa mendatangkan saksi, tapi ini ada kaset video, silahkan dilihat." Cek, ternyata wanita sedang zina dengan orang dalam keadaan zina. Sebenarnya dipanggil, "Wahai wanita, ada yang menuduhmu, fulan bin fulan menuduhmu berbuat zina. Ngaku?" Enggak ngaku. "Kalau enggak ngaku, kapan kamu pada malam ini di mana?" "Tidur." "Kamu pada malam ini di mana? Kamu di mana?" Dicek gitu di keluarganya. Itu yang penting ditelusuri oleh polisi, terakhir mentok, "Loh, kalau kamu malam itu, nah ini dan dengan siapa ini dan ini siapa?" Setelkan gitu. Setelah itu kalau jadi sang mentok gitu, akhirnya dia ngaku. Tatkala kalau sudah ngaku, maka yang kita gunakan adalah hukum ngakunya itu. Jadi bukan karena kaset videonya, karena kaset video ya pun bisa direkayasa kan itu. Dalam artian, Pak Polisi, kalau ada tuduhan semacam itu, maka polisi bisa manggil atau bisa manggil, kalau itu bisa manggil si wanita. "Kamu ada yang nuduh, karena malam ini, jam ini berbuat zina. Ngaku?" "Enggak." "Kalau kamu enggak ngaku, malam itu di mana?" "Di rumah bapak." Gitu. Sama polisi, bapaknya dipanggil, "Pak, malam ini, jam ini, anakmu di mana?" "Enggak ada di rumah." Kan masalah. Gitu. Telusuri sampai mentok wanita yang ngaku. Kalau ternyata enggak ngaku juga, yaudah. Kalau enggak ngaku mau, apalagi enggak ada saksi. Jadi enggak ada saksi, cuma yang ada itu cuma koroin-koroin semacam itu, dia enggak ngaku, ya mau apalagi. Kecuali kalau hamil, enggak punya suami, hamil, ya udah mau apa lagi? Gak punya suami, hamil, otomatis dia itu adalah menikah. Ya akhwan, bahwasanya itu semua sidik jari, benda yang jatuh di situ, KTP, itu semuanya adalah qara'in dan bukan sebagai saksi. Saksi dalam hukum Islam adalah manusia. Wallahu a'lam. Terkait dengan yang sebelumnya, apakah hasil tes DNA bisa dijadikan saksi ketika masalah zina ini? Akhwan kita nasehati Allah wa alaikum, sekali lagi akhwan, hasil tes DNA itu tidak bisa jadi saksi. Ini tidak bisa jadi saksi. Hukum Islam sangat hati-hati dalam ini. Jadi jangan sampai ada anak zina dan jangan sampai ada keluarga pisah. Hati-hati sekali dalam hukum Islam. Sampai saking hati-hatinya, perhatikan keterangan para ulama. Kalau ada seorang suami yang dia itu majbub itu zakarnya terpotong. Mungkin dipotong sama adiknya, terpotong sama apa pada waktu masih kecil, mending gak punya zakar. Terus dia nikah sama wanita. Seorang wanita nikah sama dia. Kemudian hamil 7 bulan atau 8 bulan selesai kehamilan, lahir. Anak itu anak siapa? Anaknya laki-laki gak punya zakar itu atau anaknya siapa? Iya, anaknya laki-laki itu meskipun gak punya zakar. Kenapa? Al-waladu lil-firash. Jadi anak itu adalah tergantung di mana dia dilahirkan. Tatkala jadi istrinya siapa? Kalau si angotot, si suami anak kan gak punya gitu, kok bisa lahir? Anak itu bukan anak saya, sumpah lian. Kalau gak berani sumpah lian, anak itu anak. Dan dalam masalah ini ya, akhwan, dalam masalah perhatian. Kisahnya Hilal bin Umayyah. Rasulullah SAW selesai peristiwa li'an itu, beliau mengatakan, "Perhatikan wahai para sahabatku, wanita ini yang hamil, kalau nanti anaknya lahir begini begitu, rambutnya keriting, kemudian pantatnya besar dan lain-lain, maka berarti tuduhan Hilal benar. Tapi kalau lahir tidak semacam itu, berarti tuduhan Hilal dusta." Ternyata lahir benar sebagaimana gambarannya Rasulullah, rambutnya keriting, kemudian pantatnya besar. Berarti tuduhan suami itu benar. Apa kata Rasulullah? Apakah dirajam? Tidak. Rasulullah mengatakan laula. Jadi seandainya bukan karena ketentuan Allah sudah li'an, enggak boleh diutik-utik, maka saya rajam dia. Pasti sekarang bahwasanya dia berzina. Jadi bahwasanya dia berzina, tapi ternyata sudah sumpah li'an. Gak ada bukti, gak ada empat saksi, gak ada, gak mau ngaku, dan dia juga gak mau ngaku. mau apa lagi, sudah selesai urusan. Oleh karena itu ya, ikhwan, hukum ini jadi lebih baiknya ditutupi. Antum kalau tahu seorang wanita berzina, gak punya saksi, diam aja, udah diam. Katakan mudah-mudahan dia bertobat, selesai. Jangan diubah di pengadilan, Pak fulan berzina gitu. Kamu gak punya saksi, antum yang kecampuk. Kecampuk 80 kali. Ini atau antum punya saksi, tapi saksinya semuanya kurang sempurna. Saksi yang pertama mengatakan, saya melihat bakarnya di Farji. Yang kedua, saya melihat begitu. Yang ketiga, Pak, saya cuma melihat dua orang telanjang di kamar. Selesai. Berarti tuduhan itu enggak benar. Hati-hati ya, tidak pernah dalam kejadian Islam ada zina bisa dihukum lewat saksi. Semuanya pakai ngaku. Semuanya pakai ngaku. Dan ya, ikhwan, Islam menjadikan zina itu jangan disebarkan, diekspos gitu di media. Tutupi, bahwasanya ini masalah aib. Berarti kanlah kisah wanita al-ghamidiyah yang dia ngaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya zina, sucikanlah saya. Rasulullah tetap ngelengos kanan ngelengos kiri, maunya kamu jangan ngaku, pulang aja, maunya gitu Rasulullah. Kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, saya hamil. Ya udah, kalau udah hamil, saya hamil. Rasulullah ngomong, pergilah, lahirkan anak. Pergi, seandainya ya kawan, seandainya wanita itu pergi kemudian gak kembali lagi pada Rasulullah, apakah dicari? Enggak. Wanita itu ternyata setelah lahir datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya yang dulu saya bilang. Rasulullah bilang, pergilah lagi, susui sampai 2 tahun. 2 tahun, sampai 2 tahun balik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya sudah 2 tahun bisa makan sendiri, rajamlah saya. Rasulullah ngomong, siapa yang ngerawati anak ini? Ada sahabat mengatakan, saya Rasulullah yang akan ngerawati dia di raja. Apa yang kita jadikan masalah? Rasulullah tidak pernah tanya, kamu zina ya? Iya. Dengan siapa? Tidak pernah tanya itu. Apakah mungkin berzina dengan binatang? Rasulullah tahu bahwasanya dia berzina itu dengan orang, tapi tidak pernah ada satu pun lafaz yang keluar dengan siapa. Menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya zina ini tertutup. Kalau ngaku, ngaku untuk dirinya. Tapi yang lain biarkan aja, mudah-mudahan dia bertobat. Ini mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Jadi orekan, diorek-orek semacam itu yang kita jadikan pilihan dalam Islam cuma 4. Cuma 3, saksi 4, kemudian hamil di luar nikah atau ngaku. DNA, video, sidik jari, itu semuanya dalam hukum Islam dinamakan dengan qara'in. Jadi penguat tuduhan. Kalau nanti menjadikan dia ngaku, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti tuduhanmu dusta. Ini berarti tuduhanmu adalah sebuah tuduhan yang dusta. Wallahu a'lam. Lengkapnya pada masalah hukum jinayat dan bukan pada masalah hukum nikah. Saya mau bertanya, yang sering dialami di daerah-daerah, suami menceraikan istrinya langsung talak 3. Setelah itu menyesal, dia betul-betul menyesal. Bagaimana jalan keluarnya mungkin? Saya sengaja melewati masalah ini karena dalam prediksi saya gak ada di Indonesia, tapi ternyata ada. Yang penting ya kawan, bahwasanya kalau orang ngomong sama istrinya, kamu saya ceraikan 3 gitu langsung. Dia ngomong 3 gitu, atau dia ngomong kamu saya ceraikan, saya ceraikan, saya ceraikan, langsung 3 kali berturut-turut. Atau yang penting lafaz-lafaz semacam itu, para ulama berselisih tajam zaman dahulu sama zaman sekarang tentang apa hukumnya. Jumhur para ulama mengatakan talak 3 jatuh 3. Kalau suami mengatakan kamu saya ceraikan 3, ya 3. Kalau suami mengatakan kamu saya ceraikan 3 kurang 1, ya 2. Itu kata jumhur para ulama. Tapi kayaknya enggak ada yang bisa ngomong begitu. Kamu saya ceraikan 3 kurang 1, itu enggak ada. Istrinya ketawa nanti malahan. Yang penting ya ikhwan, dalam mazhab jumhur para ulama bahwasanya cerai 3 jatuh 3. Entah dia mengatakan saya ceraikan kamu 3 kali, atau dia mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan, saya ceraikan. Sebagian para ulama diantaranya Imam Ibn Hazm rahimahullah, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kemudian pada zaman sekarang oleh Lajnah Da'imah, oleh Syekh Al-Albani dan oleh para ulama yang lain, bahwasanya cerai 3 jatuh 1. Ini cerai 3 jatuh 1, dan Allahu a'lam itu mazhab yang sahih menurut ana. Kenapa? Karena yang menjadikan cerai tiga jatuh tiga itu Umar, bukan Rasulullah. Perhatikanlah hadis berikut. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, kana talaqu ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakar wa sinina min khilafati Umar talaq talas wahidah. Jadi talak pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, dan di awal-awal pemerintahan Umar, bahwasanya talak tiga itu jatuh satu. Kemudian banyak orang sembrono, setiap kali cerai kamu saya ceraikan tiga gitu. Umar marah. Kenapa? Hukum cerai dibuat main-main biar mereka kapok. Maka Umar mengatakan, yani innan nasa qad ista'jalu, mereka manusia itu sudah tergesa-gesa, kurasa gurusu dalam urusan semacam ini. Kalau cerai tiga jatuh tiga, kata Umar. Dia khalifah, perintahnya ditaat, enggak ada orang nentang. Sejak zaman Umar, maka talak tiga jatuh tiga. Dari situlah maka muncul khilaf yang tajam di kalangan para ulama, apakah talak tiga jatuh tiga atau tiga. Tapi wallahu a'lam bissawab, bahwasanya yang terjadi pada zaman Umar itu adalah sistem politik zaman itu. Dalam artian kalau nanti ada khilafah pemerintah Islam, atau mungkin Bapak Presiden kita seandainya tahu hukum, kemudian melihat di Indonesia itu orang Indonesia Muslim kalau menceraikan tiga kali semua, beliau misalkan marah, Pak SBY marah, dibuatlah kepres, putusan presiden bahwasanya nomor sekian dan nomor sekian, orang yang menceraikan tiga jatuh tiga, maka jatuh tiga. Karena sekarang yang kita jadikan pedoman adalah keputusan imam, dan keputusan imam gak boleh digugurkan. Tapi dalam keadaan tanpa ada keputusan imam sebagaimana zaman Umar, kembali pada hukum asal zaman Rasulullah, talak tiga jatuh satu. Dan itu diperlakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah, juga pada zaman Abu Bakar, dan juga di awal-awal pemerintahan Utsman, pemerintahan Umar, sebelum manusia banyak melakukan talak tiga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai iddahnya wanita tadi kan tinggal mati suaminya itu kan tidak boleh berias. Misalkan wanita itu sudah dapat undangan walimah dari temannya sebelum suaminya meninggal, terus pas menjelang pelaksanaan suaminya meninggal itu gimana hukumnya? Terus apakah tetap wajib untuk menghadiri atau enggak? Terus yang kedua, misalkan sudah terlanjur hamil sebelum nikah, terus untuk menutupi aib kedua pasangan tersebut nikah hanya di hadapan masyarakat, dia nikah tapi menganggap nikah itu tidak sah, terus kemudian setelah anaknya lahir, jadi setelah nikah itu tidak ada hubungan sampai nanti anaknya lahir baru nikah lagi, apakah nikah seperti ini dibenarkan itu? Karena hanya untuk menutupi aib di masyarakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ya Juan, bahwasanya istilah menutupi aib itu cuma ada pada zaman-zaman di mana masyarakat rusak. Ini hamil dulu sebelum nikah kemudian menutupi aib. Pada zaman dahulu tidak pernah ada lafaz, jadi dalam bahasa fikih Islami ada bahasa untuk menutupi aib karena memang kayaknya enggak pernah terjadi. Tapi yang penting bahwasanya kita hidup di zaman semacam ini, kita mohon kepada Allah untuk bisa menyelamatkan kita semua. Tapi yang penting para ikhwan, bahwasanya jadi kalau kasusnya semacam itu, ini menutupi aib, sekedar menutupi aib, kemudian nikah, yakni nikah sekedar nikah. Kemudian anaknya itu lahir kemudian nanti nikah lagi gitu, maka pertama memang dia harus nikah lagi, setelah anaknya lahir dia harus nikah lagi karena pernikahan yang pertama enggak sah. Bagi hukum yang kedua, bahwasanya anak yang lahir tadi itu adalah anak enggak syar'i, ini anak itu bukan anak syar'i, anak ibunya bukan anak bapaknya. Dan hukum ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin tentang konsekuensi seorang anak yang anak itu bukan anak syar'i. Adapun kalau permasalahan bagaimana dengan masalah dia menutupi aib, yakni bagaimana dengan masalah dia menutupi aib, anda tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali yakni bahwasanya menutupi aib, ini menutupi aib itu sesuatu yang diperintahkan. Ini menutupi aib itu adalah sesuatu yang diperintahkan, jangan sampai dalam tubuh kaum muslimin banyak anak-anak yang begitu. Tapi harap diketahui oleh pasangan suami istri, mau suami istri itu, bahwasanya anak yang pertama tadi tetap bukan anak syar'i mereka. Tapi masalah menutupi aib bisa saja itu dilakukan, wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah yang pertama, masalah apa tadi? Oh, Masalah ihdad, ihdad ya ikhwan, seorang wanita tidak boleh berhias dan dia tidak boleh keluar rumah kecuali kalau terpaksa keluar rumah. Dan kecuali kalau terpaksa keluar rumah, memang tidak mau harus keluar rumah, maka saya lebih cenderung untuk mengatakan benturan sekarang antara larangan dengan kewajiban. Kewajiban memenuhi undangan dengan larangan keluar rumah. Ini dengan larangan keluar rumah. Anda lebih cenderung untuk mengatakan bahwasanya sang wanita itu lebih baik di dalam rumah. Lebih baiknya untuk di dalam rumah, ya bersabarlah 2 bulan. Ini 4 bulan 10 hari. Insyaallah waktu itu tidak panjang dan mudah-mudahan dengan itu dia bisa berbakti kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam.